Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'ashira al-muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Jalla Subhanah untuk duduk di majlis taqarrub ilallah, majlis ta'ah, majlis ibadah, bahkan majlis min afdalil jihad di masa sekarang ini, sebuah majlis yang sangat dibenci keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa barakallahu fikum? Majlis ini adalah majlis yang sangat dibenci dan tidak diinginkan keberadaannya oleh iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Tentu telah disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah majlis yang akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman. Iblis tidak menginginkan hal itu turun pada diri seseorang barakallahu fi. Dia difonis oleh Allah Jalla wa'ala menjadi orang yang terkutuk, menjadi orang yang terlaknat, menjadi orang yang terusir dari kebahagiaan, terlebih ketenangan dan ketenteraman. Dia akan berusaha menghalangi orang untuk mendapatkan ketenangan ini. Ternyata ketenangan dan ketenteraman ada di majlis ibadah, yaitu majlis ilmu. Iblis tidak menginginkan dan menghendaki rahmat Allah Jalla wa'ala itu diberikan kepada seseorang, sementara dia telah diusir dari rahmat Allah Jalla Subhanah. Dia akan mengganggu, dia akan menggoda dan menghalangi ada orang yang ringan langkahnya untuk berangkat ke majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang akan dikelilingi oleh para malaikat Allah, sementara iblis adalah musuhnya Allah Jalla wa'ala, musuhnya para malaikat, musuhnya kaum mukminin. Maka sungguh dia tidak menyukai keberadaan sebuah majlis ilmu barakallahu fikum. Yang terakhir, iblis termasuk orang yang rendah dan hina. Sementara majlis ilmu itu akan mengangkat dan mendongkrak serta meletakkan orang-orang yang duduk padanya dalam sanjungan dan pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu majlis ini termasuk majlis yang tidak disukai keberadaannya. Lebih dari itu, majlis ilmu termasuk satu upaya untuk menghalangi serta menghimpit jalannya untuk menyesatkan hamba-hamba Allahu Jalla Subhanahu. Berbeda dengan seibadah yang lain, yang ibadah ini untuk dirinya sendiri yang beribadah, tetapi kaitannya dengan ilmu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Barakallahu fikum. Dia tidak senang dan tidak suka adanya upaya perbaikan diri dan adanya usaha untuk memperbaiki orang lain. Sehingga antum bisa melihat betapa besar ujian yang dialami oleh orang yang sedang duduk belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Lalu kemudian dia berusaha mengamalkannya, dia berusaha mempraktikkan apa yang diperoleh dan apa yang didapatkannya. Dan tentunya kita kepingin untuk selalu menjadi lawannya iblis laknatullah alaih dalam setiap saat. Dan kita kepingin untuk menjadi musuh besar, musuh bebuyutannya iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Maka jikalau kita ingin sebuah kekuatan ketika menghadapi musuh ini, barakallahu fikum, nikmat berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atasnya, meniti jejak Rasul kita dalam perjalanan menuju Allah Jalla Subhanah, ini adalah usaha yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mengalahkan, menumbangkan, bisa mengusir, bisa bertahan, bahkan bisa, barakallahu fikum, berjihad melawan iblis laknatullah alaih. Bukankah iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tidak akan membiarkan ada orang yang membuka pintu ketaatan sekecil apapun? Jawabannya iya. Maka disinilah letaknya kita ketika ingin membuka ketaatan sekecil apapun, minta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Minta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Doa. Barakallahu fikum. Menampakkan bahwa diri kita ini orang yang sangat-sangat butuh terhadap pertolongan Allah. Walaupun kita punya kesiapan untuk membuka pintu ketaatan, dan pintu ketaatan itu sudah ada di depan, tetap kita harus meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Ya Allah, berikan saya kekuatan. Ya Allah, berikan saya keikhlasan. Ya Allah, mudahkan saya. Selalu menggantungkan diri kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fama huwa dalilu ala dhalik. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam yaqul, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersemangatlah engkau untuk meraih segala yang akan berguna buat dirimu. Adakah yang lebih berguna dari manfaat yang akan bisa dipetik di akhirat? Adakah sesuatu yang paling bermanfaat melebihi dari manfaat yang kita akan peroleh dalam kehidupan akhirat? Jawabannya tidak ada. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan lupa, karena bisa jadi kita gagal untuk membuka ketaatan itu. Bisa jadi ketika kita sedang melaksanakan ketaatan itu, musuh kita ini datang mengganggu, menggoda, membisikkan berbagai macam bentuk bisikan. Bisa jadi kalaupun kita sudah selesai melaksanakan kebajikan dan ketaatan ini, dia juga datang membangkitkan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Muncul ujub dengan ketaatan itu, muncul peremehan dan pengentengan orang lain dengan ketaatan itu, karena dialah barakallahu fikum. Atau muncul sifat-sifat sum'ah, ingin memperdengarkan kebaikan dan kebajikannya untuk ingin disanjung, untuk ingin dipuji, untuk ingin diangkat, untuk ingin dikedepankan, untuk ingin menjadi orang nomor satu, untuk dan seterusnya. Semuanya itu akan memungkinkan kedatangannya barakallahu fikum. Kalau kita membangun ketaatan itu dengan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanah, Allah Jalla wa'ala akan memberikan bantuan, kemudahan untuk melaksanakannya, bantuan ketika melaksanakannya, dan bantuan di saat kita telah selesai barakallahu fikum dalam pelaksanaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'syara al-muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka inilah sesungguhnya kalau kita mau mengkaji, mendalami terkait dengan permasalahan doa. Subhanallah. Berdoa meminta kepada Allah Jalla wa'ala dalam semua hajat kita, dunia ataupun urusan akhirat. Sampai-sampai salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in meminta bantuan terkait dengan milh, garam untuk mengadon tepungnya, minta kepada Allah. Bahkan terkait dengan makanan binatang ternaknya, dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sampai urusan tali sendal kita putus, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Karena banyak meminta kepada Allah, ternyata mengundang cintanya Allah Jalla subhanah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, mengutarakan semua hajat, menampakkan iftikar kefakiran kita kepada Allah, Allah Jalla wa'ala bertambah cinta kepada hamba tersebut. Hafizani wa hafizakumullah. Terlebih di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan meminta kepadanya. Qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, memintalah kalian, berdoalah kalian. Ud'uni. Kedua, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran telah berjanji untuk mengabulkan semua permintaan tersebut. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah mengancam. orang yang tidak meminta kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka dan marah. Ayyuhad du'atu ilallah, bagaimanapun tingginya kemampuan engkau, kehebatan engkau, tahsil ilmiah, kebagusan engkau di dalam mendapatkan ilmu, barakallahu fikum, jangan lupa Anda butuh bantuan kepada Allah dalam menebar ilmu, dalam membagi hidayah, dalam membimbing menuju hidayah. Semuanya itu butuh bantuan dari Allah Jalla Subhanahu. Maka kaitannya dengan menampakkan kebutuhan barakallahu fikum kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan bertambah cinta kepada hambanya. Termasuk dari wujud doa, selain kita menengadahkan tangan kepada Allah Jalla Subhanahu, seluruh bentuk dan ragam ketaatan yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, itu semuanya adalah wujud doa kepada Allah Jalla Subhanahu. Semua bentuk ketaatan dan kebajikan, mulai dari yang paling kecil sampai kepada ketaatan yang paling besar, itu semuanya juga doa barakallahu fikum. Sehingga doa istilah atau doa ini yang diistilahkan oleh para ulama doa al-ibadah. Tadi dengan engkau menengadahkan tangan, mengutarakan apa yang diminta, memberikan sanjungan dan pujian sesuai dengan kebutuhan engkau, engkau ingin ampunan, engkau panggil ya Rahman, ya Ghaffar, engkau ingin rahmat Allah, engkau panggil Allah ya Rahman, engkau ingin bantuan, engkau panggil Allah Maha Kuasa. Doa ini disebut dengan doa mas'alah. Barakallahu fikum. Maka dengan doa ibadah dan doa mas'alah, kita bisa memahami apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan di pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan kewajiban barakallahu fikum, kita kemudian membangun kembali kewajiban yang lain, yaitu duduk sesaat di majlis ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanah, kita diberikan untuk bisa melaksanakan. Fa idza faraghta, terus fa idza faraghta fansab, bila sudah selesai dari sebuah tugas atau pelaksanaan kewajiban, Anda angkat tugas yang lain, kewajiban yang lain, peluang yang lain. Alhamdulillah, kita dibantu sekali lagi oleh Allah Jalla fi'ula untuk mewujudkan barakallahu fikum firman Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala.